warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wa hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi majma'in wa azwaji Rasulillah wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa arwah jami'il awliya' wa salihin wa syuhada' wal muqarrabin wal ulama'il aminin wal fuqaha'ul muhaddithin wal mufassirin wa jami'i a'immatil mustahidin wa muqallidihim wa jami'i musannif kitab nafi'il arwah jami'i man amara hadhihi musalla wa 'abdallah fiha sabigan wa lahigan wa usulihim wa furu'ihim wa khuzman kana tilqa wa ususan ila rukud bil ishad wa ghuthlibat wal bilad al habib abdullah bin alawi bin muhammad al haddad wa usulihim wa furu'ihim wa mashayikhihim wa talamidatihim wal muntasim lima muhibbihim wal mutalaqin bihim wal arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna allaha yataghashahum bi rahma wal maghfira wa yusqihim min jannah wa yufarrij kurub al muslimin wa yakhdim lana wa lakum bil husna ba'da tulil umri fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ummikum fi ad-darain amin. Wala khaira bihalin fima yunsil akhirata min al-amal. وهو الأمل الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام فقال أعوذ بك من كل أمل يلهيني. ومن دعائه صلوات الله عليه وأعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة ومن حياة تمنع خير الممات ومن عمل يمنع خير العمل. فإذا غلب على قلب الإنسان استشعار طول البقاء في الدنيا غلب عليه الاهتمام لها وسعي لجمعها حتى يغفل عن الآخرة وعن التزود لمعاده فيبغضه الموت وهو على ذلك فيلقى الله مفلسا من الأعمال الصالحة فيندم ويتحسر حيث لا ينفعه التحسر فيقول يا ليتني قدمت لحياتي ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Dikatakan wala khaira bihal, tidak ada kebaikannya sama sekali di dalam hal-hal yang melupakan kita akan akhirat dari angan-angan. Jadi tidak ada kebaikannya sama sekali dari angan-angan yang dapat melupakan kita dari akhirat. Sebagaimana di pertemuan kita sebelumnya, bahwa angan-angan itu termasuk hal yang membuat kita lupa dari kematian. Ketika kita lupa dari kematian, membuat kita malas melakukan ibadah, ketaatan, membuat kita jauh dari kebaikan. Sebaliknya, membuat kita dekat dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, membuat kita menjadi orang yang selalu lupa, lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Angan-angan yang melupakan kita akan akhirat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali di dalam dalam doanya beliau mengatakan, "A'udzubika min kulli amalin yulhini." A'udzubika, aku berlindung denganmu ya Allah. Min kulli amalin, dari setiap angan-angan, yulhini, yang melalaikan aku dari ibadah, melalaikan aku dari ketaatan, melalaikan aku dari kebaikan, melalaikan aku dari kewajiban. Di setiap amalan, setiap angan-angan. Lah kalau kita memahami dari hadis ini, berarti ada angan-angan yang tidak membuat kita lupa dari Allah. Ada angan-angan yang tidak membuat kita jauh daripada ketaatan dan ibadah, ada. Tapi sedikit. Tapi jarang. Mungkin dimiliki bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang memiliki kepekaan akan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita angan-angannya itu punya duit banyak, punya rumah mewah. Secara keseluruhan kembalinya ke dalam pribadinya, kehidupan duniawinya. Tapi kalau mereka, para aulia, para salihin, mereka memiliki angan-angan bukan hanya untuk pribadinya, tapi untuk orang sekitarnya, untuk masyarakatnya. Itu angan-angannya mereka. Loh, itu gak melupakan akan akhirat. Kenapa? Karena yang mereka angan-angankan kebaikan, ketaatan yang diinginkan untuk dikerjakan oleh setelahnya, dari tempatnya, dari amalannya. Itu yang mereka pikirkan. Doing God kayak ngaji, doing God kayak sembahyang, doing God kayak... Itu yang mereka inginkan. Bukan rumahnya, nanti saya punya rumah, kepingin gini, kepingin gitu. Jadi untuk dia sendiri atau untuk ahli warisnya, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang lain. Tapi kalau orang dulu enggak, para aulia, para salihun, lihat rumahnya mereka, mereka inginkan terbuka untuk ilmu, terbuka untuk ibadah, terbuka untuk ketaatan. Lihat rumahnya mereka sekarang. Perhatikan, baik dari habaibnya ataupun daripada kiainya, terbuka. Rumahnya Habib Ja'far terbuka, rumahnya Habib Bakar terbuka, rumahnya Kiai Hamid terbuka, rumahnya kiai dimanapun ya, yang mereka berjalan di jalan salafnya gak pernah tertutup untuk orang, selalu terbuka untuk mereka yang mau belajar, yang mau bertanya ya, yang mau beribadah dan yang lain sebagainya. Sehingga ruangan depan rumah mereka itu mirip musola. Mirip musola. Ada kamar mandinya, ada tempat wudunya, mirip musola. Siapa yang datang mau sholat, mau taklim, mau bertanya, siap, terbuka. Sekarang kan enggak, beda. Rumahnya tertutup. Yang datang pun jarang. Loh kenapa? Lah, karena enggak sama dengan yang dulu. Kalau dulu mereka berjalan. Mereka datang mengajak, menyampaikan dari tempat ke tempat. Enggak duduk manis di rumah, nunggu orang datang ngundang baru keluar, enggak. Keluar mereka mengajak, menyampaikan, mendekati, menarik dan yang lain sebagainya. Loh, angan-angan itu enggak melupakan akhirat. Tapi kebanyakan dari manusia awam setiap angan-angannya melupakan dia akan akhirat. Lah itulah angan-angan yang Nabi Muhammad minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lain Nabi juga mengatakan a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah. Aku berlindung denganmu ya Allah dari dunia yang dapat mencegah dari kebaikan akhirat. Dunia itu tempatnya tipu daya. Dunia itu tempatnya bangga-banggaan, banyak-banyakan dalam harta dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman, innamal hayatu dunya zinatun wa tafakhurum. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Allah sudah menegaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa dunia itu tidak lain tidak bukan hanya tempatnya main, tempatnya lalai, tempatnya hiasan-hiasan yang menyenangkan di luar, menyusahkan dalam. Itu dunia. Lalu tempatnya bangga-banggaan di antara mereka dan banyak-banyakan harta. Padahal Allah sudah menegaskan itu hanya permisalan apa? Kama tsali ghaitsin ajabal kufar nabatuhu. Allah mengatakan itu hanya sebagai seperti hujan yang turun dari langit menyirami bumi kemudian tumbuh tumbuhan, ada yang hijau dan lain sebagainya. Tapi itu enggak lama. Kagum kita sementara, sebentar, setelahnya kuning, kering, rontok, jatuh. Itu dunia. Bahkan Allah di dalam ayat yang lain menyisalkan lahiyal hayawan, kehidupan dunia itu kalau kita nikmati hanya seperti kehidupan hewan. Lah tapi ada dunia yang bisa membuat kita bertambah taat, bertambah melakukan kebaikan. Lah itu yang kita minta. Itu yang kita minta. Jangan banyak dunia tapi membuat kita jauh dari ibadah, membuat kita jauh daripada ketaatan. Jangan. Tapi kita minta dunia yang tidak mencegah sama sekali ketaatan, kebaikan dan ibadah. Nah ini untuk kita, ya kita lihat kemungkinan besar lek akeh duwite ya tambah ado, tambah jauh. Nggak ada duitnya juga seperti itu, ya apa? Tengah-tengah. Dikatakan ono, ndak ono, dikatakan ndak ono, ya ono, tengah-tengah. Jadi kita tetap aktif melakukan ketaatan, ibadah dan kebaikan. Keakean duit ndak aktif bisa, model-modelnya. Ndak ada duit. Antara hadirnya mencureng atau ndak teko, bingung dolek. Lah terkadang membuat alasan. Saya kepingin nanti saya kalau sudah ada duitnya insya Allah saya bisa aktif. Ini itu, wakil sing alasan kok ngono sampai kesel. Kalau dulu saya berharap, senang saya, alhamdulillah mudah-mudahan temenan. Tiba nih, ketika terlaksana, ya tidak muncul blas, tidak kelihatan sama sekali. Ini ya, karena kita ini jangan merasa aman dengan dunia. Dunia ini sangat lihai di dalam menipu kita. Ya. Karena itu jangan sekali-kali. Karena itu Nabi meminta apa? Perlindungan dari Allah agar terhindar dari dunia yang dapat mencegah dari akhirat. Lalu wa min hayatin tamna'u khairal mamat. Minta perlindungan juga dari kehidupan yang dapat mencegah sebaik-baiknya mati. Hidup kita di atas dunia ini sudah memiliki tujuan, sudah memiliki target. One targetnya, tidak ada target yang lain, cuma satu targetnya, yaitu akhirat. Jadi kehidupan kita di atas dunia bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Itu target kita, gak ada target yang lain. Tidak ada target yang lain. Lagi ketika kita hidup di atas dunia, bukan untuk akhirat, ini salah besar. Ini salah besar. Karena kita hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia untuk akhirat. Karena itu di dalam mukaddimah kitab Risalatul Mudzakara, karangan Al-Hayy Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagaimana diwahyukan oleh Allah, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan juga untuk menjadi pedagang sukses kaya, tapi untuk apa? Bukan untuk memakmurkan dunia, bukan juga untuk memakmurkan dunia, tapi apa? Ani'bud rabbaka ansabbih bihamdi rabbika, untuk bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah sesaat, hanya beberapa waktu, enggak, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Itu perantaraan, itu yang diperintahkan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad. Ya enggak, untuk kita juga, kepada kita juga, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berlindung sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah, berlindung dari kehidupan yang mencegah mendapatkan kebaikan kematian. Lalu wa min amalin yamna'u khairal amal. Wa min amalin, Nabi juga minta perlindungan dari apa? Angan-angan yang dapat mencegah sebaiknya amal. Angan-angan yang dapat mencegah amal kebaikan, ketaatan ibadah. Angan-angan yang bagaimana? Angan-angan yang terlalu tinggi. Angan-angan hanya untuk duniawi atau ukhrawi, tapi di kemudian hari hanya membuat kita mengejar. Ini keliru. Jadi kita harus lihai pandai di dalam berangan-angan. Jangan sampai angan-angan itu malah menjauhkan kita dari ibadah. Jangan sampai angan-angan itu malah membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Jangan sampai angan-angan itu membuat kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Karena itu, kalau boleh kita katakan, wis urusono sedino, ojo bingung menih. Perhatikan sekarang ini, ketaatan kita hari ini, ibadah kita hari ini. Untuk besok kita program. Untuk besok kita program kebaikan, ketaatan, ibadah apa yang harus kita lakukan. Hari ini harus kita kerjakan apa yang kita program kemarin. Kalau kita belum punya program, jalankan programnya Rasulullah. Oh, hari ini hari Jumat, disunahkan membaca surat Kahfi, disunahkan banyak bersolawat. Ini itu, ya situ lakukan. Besok kita program. Jam sekian saya harus ini, jam sekian saya harus ini. Dari ibadah, dari ketaatan dan kebaikan. Untuk lusa, untuk seminggu lagi, wes itu nanti aja kita pikirkan. Gak usah kita pikirkan sekarang. Akhirnya membuat kita tambah hari mengurangi ketaatan, tambah hari mengurangi ibadah. Bukan menambah ketaatan, bukan menambah kebaikan, malah mengurangi. Na'udzubillah min. Dari karena itu Nabi Muhammad minta perlindungan. Nabi nih, Nabi Muhammad aja minta perlindungan dari angan-angan yang dapat mencegah melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang semangat istiqomah di dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.